namun kesyukuran yang nilainya akan kembali kepada hamba yang telah dibagikan nikmat tersebut. Namun kita mengetahui bahwa dari sekian nikmat-nikmat yang telah dibagikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, ada nikmat yang dikhususkan oleh Allah Jalla Jalaluh yang tidak semua hambanya menikmati dan mendapatkannya. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah ridai. Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan sayangi. Yaitu nikmat iman, nikmat beragama, dan nikmat berjalan di atas tuntunan Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Bukankah dengan nikmat yang jenis kedua ini yang dihususkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu ala man yasha' min ibadih, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, menjadikan dengan nikmat ini mereka bertemu dengan ibadullah as-salihin, hamba-hamba Allah yang saleh, rahimani wa rahimakumullah. Allah pertemukan mereka dengan para nabi dan rasul yang memikul amanat dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Dengan nikmat yang kedua itu, Allah Rabbuna Jalla Subhanahu menemukan dia dengan satu generasi yang saleh, yang baik, yang mulia, yang agung, terhormat, yaitu generasi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ini adalah nikmat yang harus kita jaga dan harus kita pelihara. Jangan sekali-kali lepas dari diri kita sendiri. Atau jangan sekali-kali kita mencari ganti dan penukarnya. Karena kita tidak mungkin akan menemukan harga di dunia untuk mengganti dan juga untuk membayarnya, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang harus dipelihara, yang harus dijaga, barakallahu fikum. Sebagaimana jikalau seorang hamba mendapatkan satu nikmat bagian kecil dari dunia ini, bagaimana dia memberikan perhatian yang sangat atasnya, menjaganya, memeliharanya, melindunginya. Maka demikian juga kita sesungguhnya, rahimani wa rahimakumullah, atas nikmat yang agung dan besar ini kita harus menjaganya dan kita harus memeliharanya dan melindunginya. Kalau sekiranya nikmat ini membutuhkan jiwa pengorbanan atau pengorbanan jiwa, harta benda, maka kita akan merelakan, karena di belakang perjuangan untuk mempertahankan nikmat ini, nikmat bertemu dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, nikmat melihat Allah Jalla Jalaluhu, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah, wajah di saat itu berseri-seri ketika wajah-wajah tersebut memandang kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyar al-ikhwah, apa yang dituntut oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu dari kita yang telah mendapatkan nikmat yang besar dan agung serta berharga ini, sesungguhnya tidak ada dijual di tempat-tempat keramaian atau di mana saja. Ternyata perlindungan dan penjagaan itu ada dari diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Telah dibahas oleh para ulama, di antara perkara yang harus kita miliki untuk kemudian bisa menjaga dan melindungi nikmat ini, rahimani wa rahimakumullah, al-awwalu, yang pertama adalah as-siddiqu rahimani wa rahimakumullah, kejujuran. Barakallahu fikum. Dengannya kita akan bisa memelihara dan melindungi nikmat yang besar dan agung, yaitu sifat jujur yang ada pada diri kita sendiri, kejujuran diri kita bersama Allah Rabbuna Jalla Subhana, kejujuran diri kita bersama diri kita sendiri, dan kejujuran kita bersama saudara-saudara kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat kita mencoba untuk membuka kepenjelasan dan keterangan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, maka kita akan menemukan ternyata generasi yang telah berjalan di atas nikmat ini dan mendapatkan ridha, cinta dan kasih sayang dari Allah Rabbuna Subhanahu, ternyata mereka itu berhias dengan sifat as-siddiq, berhias dengan sifat kejujuran, rahimani wa rahimakumullah. Misal dzalik, Allah Jalla wa Ala bercerita tentang generasi terai umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, lebih terkhusus kalangan muhajirin. Allah Jalla wa Ala yaqul للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا mensifati mereka yang telah berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Rabbuna Subhanahu, yang telah berjalan di atas jalan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Mereka diusir, mereka keluar dari negeri kelahirannya, meninggalkan apa yang mereka telah lama korbankan, perjuangkan untuk mendapatkannya dari nikmat-nikmat Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Mereka membela agama Allah, mereka membela Allah dan Rasulnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Faulaika humus sadiqun." Mereka itulah orang-orang yang sadiqun, orang-orang yang jujur, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum. Tentu dengannya kita harus berhias dan menghiasi diri, sekaligus kita pelihara dan jaga nikmat yang besar ini dengan sifat kejujuran kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita terjatuh dalam noda-noda dosa, maka jujur kita segera meminta ampun kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita mengaku diri salah dan keliru, kita kembali kepada-Nya, rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah kejujuran diri engkau kepada Allah dan kejujuran diri kita terhadap diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka termasuk dalam langkah yang salah dan keliru, bahkan termasuk min alamat al-hizbiyah, yaitu berhias dengan perhiasan al-kadhib wal-khida. Disinilah letak perbedaannya. Mereka-mereka yang berjalan di atas jalan Allah Rabbuna Subhanahu, mereka yang berakhlak, mereka yang berperilaku dan berperangai dengan penuh kejujuran di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Adapun selain mereka, kedustaan itu adalah sesuatu yang murah harganya atas mereka. Bahkan mereka menganggap bahwa dengan kedustaan, barakallahu, kedustaan di kalangan mereka adalah sesuatu yang murah harganya. Bahkan mereka jadikan salah satu pilar dari dakwah mereka adalah berdusta untuk kepentingan dakwah menurut mereka rahimani wa rahimakumullah. Namun dakwah ini tidak demikian. Karena salah satu sifat Nabi alaihi salatu wassalam as-sadiqul masduq, maka tentu orang-orang yang berjalan di atasnya dan memikul amanah dakwah ila Allah jalla fi'ala, dia harus berhias dan menghiasi diri dengan sifat as-sidqu, jujur, hasiban wa hasibakumullah. Karena tidak ada kejujuran melainkan akan membuahkan sifat at-tumakninah, ketenangan dan ketenteraman dalam hidup. Karena tiada seorang pun akan menggugat dia, karena dia telah jujur kepada Allah Rabbuna Subhanah, jujur terhadap dirinya sendiri dan jujur terhadap orang lain. Dia tenang hidupnya, dia tenteram rahimani wa rahimakumullah dengan sifat yang agung dan mulia ini. Namun sebaliknya, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, kedustaan itu raiba, kedustaan itu akan menjadikan orang gusar, tidak tenang hidupnya, yang nanti kemudian malah petaka akan lari dan berakhir pada dirinya. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur kata Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Bergabung engkau bersama orang-orang yang shadiqin, kata Allah jalla subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasulah fa ulaika alladhina ma'al فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. الله جل وعلا menyebutkan mereka yang tunduk kepada Allah Rabbuna Subhanah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang memiliki teman. Di antara sifat teman-temannya adalah as-siddiqin, mereka orang-orang yang jujur. Hasilani wa hasidakumullah jami'an. Ini yang pertama. Kita harus memiliki sifat ini dan kita harus pertahankan kejujuran lahiriah, sebagaimana harus batinnya kita juga jujur. Kejujuran lisan kita ini, kejujuran seluruh anggota jasad kita dalam barakallahu fikum berjalan di atas kebenaran itu sendiri. Jujur bersama Allah Rabbuna Subhanah, jujur terhadap saudara-saudara kita, saudari kita rahimani wa rahimakumullah, menghilangkan sekecil apapun dari sikap kedustaan mengatasnama, apalagi kalau mengatasnamakan dakwatu ilallahu jalla fi'ula. Seringnya seseorang melakukan satu kedustaan lalu mengatasnamakan dakwatu ilallahu jalla wa'ala, padahal kedustaan itu adalah sifatnya, kedustaan itu adalah perilakunya dalam bermuamalah antara sesamanya. Namun terkadang seringnya dakwah yang hak ini menjadi korban rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita harus bertanggung jawab jikalau kita atau dengan kedustaan yang ada pada diri kita lalu kemudian menodai kemuliaan dakwahku ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perkara yang dengannya kita harus melindungi nikmat yang besar ini. Kita harus menjaganya dan memeliharanya rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui tentang keberhasilan para nabi dan rasul berikut para pendahulu kita yang saleh dalam mempertahankan, menjalankan misi dakwahullah jalla wa ala. Maka perhiasan ini yang mereka miliki yaitu al-ikhlas, tidak mengharap di dalam sekecil apapun bahasa perjuangan ibadah mereka kecuali hanya ridhanya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan barakallahu fikum dunia, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mata yang melirik kepada dia atau mereka, namun semata-mata untuk mengharapkan segala apa yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus menjaga setiap langkah dan gerak-gerik dia dalam memukul amanat ketaatan melalui dakwah ini. Dia berusaha untuk mengoreksi, yaitu batinnya pertama kali. Dia memeriksa siapa yang mendorong dia, siapa yang memanggil dia, siapa yang menggerakkan dia. Untuk apa Anda mau berbuat? Untuk apa Anda mau berjuang? Untuk apa Anda mau bersabar? Semuanya itu dilakukan pengoreksian total pada dirinya sendiri terkait tentang permasalahan keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Karena kita mengetahui bahwa permasalahan yang satu ini adalah permasalahan yang amat sangat berat barakallahu fikum. Bukankah al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yaqulu, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat, paling sulit untuk saya mengobati, mendidiknya, menjaganya, memeliharanya dari persoalan niat, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Kalau semisal dan sekelas Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengakui hal itu, fama balukum nahnu, bagaimana kita ini yang lemah segala-galanya, mungkin lemah ilmu kita, lemah iman kita, lemah ibadah kita. Tentu barakallahu fikum lebih berat lagi dari apa yang diakui oleh al-imam Sufyan al-Thawri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-ikhlas barakallahu fikum yang kedua, untuk kemudian kita mengetahui dan ahli sunnati wal jamaah harus mengetahui bahwa ternyata keberlangsungan dakwah dan berjalannya dakwah itu bukan karena ditopang oleh orang-orang yang memikulnya bertitel-titel tinggi, memiliki titel yang sangat tinggi, banyak lagi titelnya, tidak barakallahu fikum. Atau mungkin karena dia pernah belajar dari satu alim ke alim fulan, dari ini ke tempat ini dan seterusnya. Bukan itu ternyata rahimani wa rahimakumullah. Karena kita mengerti bahwa dakwah yang kemudian Allah perkenalkan kita dengannya, dakwah yang kemudian Allah memasukkan kita di dalamnya, dakwah yang namanya kita menggantungkan diri menuju keselamatan, adalah miliknya Allah Rabbuna Jalla Subhana. Kita ini tiada lebih dari budak-budak dakwah ini barakallahu fikum. maka dia Allah yang akan mengenalkan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia Allah yang akan menyampaikannya kepada siapa yang Allah inginkan. Dia yang akan memberikan dan membagikan hidayah kepada yang diinginkannya oleh Allah Rabbuna Jalla Subhana. Adapun kita hanya menyampaikan. Adapun kita hanya memperkenalkan. Hanya menjelaskan rahimani wa rahimakumullah. Adapun seseorang kemudian ikut masuk ke dalam dakwah tersebut. Adapun seseorang kemudian bergabung di dalam dakwah itu. Semuanya dengan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kaitannya dakwah ini dengan titel-titel yang banyak? Tidak ada, barakallahu fikum. Ternyata itu amat sangat terkait dengan diri-diri kita yang memikul amanat dakwahu ilallah Jalla wa Ala, yaitu keikhlasan, barakallahu fikum. Kam betapa banyak manusia atau orang-orang diberikan hidayah melalui seseorang yang mungkin belum bisa membaca kitab. Dia berusaha dari jalur yang lain untuk kemudian membagikan kepadanya buku, atau mungkin duduk menasihati, atau menyempatkan dirinya untuk menjemput dia dibawa ke majlis taklim dan yang semisalnya. Itu adalah usaha-usaha yang dia lakukan melalui tangan dia. Orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Subhana. Maksudnya adalah agar jangan seseorang ahli sunnati wal jamaah berbangga-bangga karena gurunya punya titel yang tinggi, punya gelar mungkin sampai doktor atau profesor atau yang semisalnya. Jangan. Kita harus berbangga dengan orang yang masya Allah shodiqin, dengan orang yang jujur, orang yang tawadhu, orang yang terlihat lahiriahnya mukhlishin dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Itu sesungguhnya yang kita harus berbangga-bangga dengannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan jangan berkecil hati ahlu sunnati wal jamaah, orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Rabbuna Subhana untuk berjalan di atas sunnah ini, karena guru-gurunya tidak ada yang bertitel-titel timbar Allah fikum. Jangan. Kita harus berbesar hati di saat Allah menggabungkan kita ini bersama mereka-mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah Rabbuna Subhana, minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin. Itulah yang kemudian teman berjalannya kita, barakallahu fikum. Lihat ke belakang generasi-generasi awal umat ini. Mungkin di antara mereka ada yang pada level kehidupan bahkan dianggap atau dianggap berstatus Buddha. Lalu kemudian Allah angkat dengan hidayah ini. Allah muliakan. Kemudian banyak atau banyak orang melalui tangannya masuk ke dalam agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selalu berada di atas keikhlasan bahwa dakwah ini amat sangat ditopang dengan kekuatan batiniah ini, yaitu al-ikhlasu, keikhlasan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus senantiasa memeriksa keikhlasan kita dalam banyak perkara ketaatan. Karena seringnya syaitan menyelinap pada diri kita ini melalui pintu, barakallahu fikum, ketaatan yang kita bangun. Kita mungkin bisa menahan diri dan memelihara diri dari ketingkat kesyirikan yang paling besar-besar-besar. Tetapi seringnya kita terjatuh dalam tingkat kesyirikan yang kecil, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bisa menjaga diri dari dosa maksiat yang tingkatnya besar, mungkin barakallahu fikum kita terjatuh dalam dosa-dosa maksiat kecil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hali, dengan kita berusaha untuk kemudian mengoreksi diri masing-masing kita, mengoreksi kembali tentang apa yang Allah telah berikan di dalam hidup ini sebagai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat yang besar dan agung, ternyata harus dijaga, harus dipelihara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita terlalu banyak dan sering mendengar ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keikhlasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tinggal sekarang kita mewujudkan apa yang dimaukan oleh Allah Rabbuna Subhanah di dalam sebuah pengabdian kita kepadanya, agar ikhlas. Rahimani wa rahimakumullah harus dikoreksi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kita juga mengerti apa yang disebutkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Yang ketiga, yang harus barakallahu fikum kita miliki untuk kemudian menjaga nikmat yang besar ini, memeliharanya dan melindunginya. Rahimani wa rahimakumullah, adalah al-iltizam, konsekuen kita berjalan di atas manhajul haq, manhajul anbiya'i wal mursalin, konsekuen di dalam barakallahu fikum menapaki jalan mereka, para nabi dan para rasul. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa konsekuen? Tentunya kita harus benar-benar mengoreksi semua yang terkait dengan kehidupan kita ini. Jangan ada di dalam langkah dan jalur kita, perbuatan kita menyelisihi manhaj al-anbiya'i, menyelisihi manhaj al-mursalin, menyelisihi manhaj salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka jika lawa barakallahu fikum kita telah berusaha mengoreksi, mulai mungkin kita telah memiliki pondok pesantren, kita harus mengoreksi segala hal-hal yang bertentangan atau mungkin terkaburkan padanya antara hak dan yang batil. Anda harus menyelamatkan diri, Anda harus membebaskan diri kembali kepada jalan Allah Rabbuna Subhanah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekarang Anda memiliki sistem pendidikan, coba dikaji ulang, adakah sesuatu yang menyelisihi tuntunan Nabiuna alaihi salatu wassalam? Karena Anda ini adalah seseorang yang mengaku berjalan di atas sunnah Nabiuna alaihi salatu wassalam sebagai seorang salafi sunni. Rahimani wa rahimakumullah, berarti kita ini adalah orang yang siap untuk kemudian kembali kepada jalan para nabi dan rasul, jalan Nabiuna alaihi salatu wassalam dan jalan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan barakallahu fikum seperti seseorang yang kemudian melihat tatawur adanya perkembangan sudah mulai dipreteli satu demi satu sunnah Nabiuna alaihi salatu wassalam, kemudian dikaitkan dengan sebuah perkembangan terus demikian berkembang sampai kemudian tertutup diri untuk melakukan pengoreksian terhadap barakallahu fikum manhaj Nabiuna, pengoreksian terhadap langkah mereka di dalam menempuh jalan Nabiyyuna alaihi salatu wassalam atau jalan salafuna salih ridwanullah alaihi ajma'in. Di antara para pengakunya diam. Atau di sana enggak? Di saat kemudian ada koreksian dari luar, kok mereka berusaha kemudian untuk melakukan pencarian fatwa para ulama untuk membenarkan dan membolehkan. Subhanallah. Padahal dia tahu dari awal tentang bagaimana manhajul haq. Mereka tahu dari awal bagaimana sesungguhnya pendidikan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Falidhalika naqul, "Madza turidu ya Abdullah?" Apa yang Anda inginkan wahai hamba Allah melalui perjuangan dakwahullah jalla wa ala? Turidul manfaat, turidul riyadhah, wa turidul syahadah? Apakah Anda menginginkan kedudukan? Apakah Anda menginginkan harta benda? Apakah Anda menginginkan barakallahu fikum terkait dengan syahadah dan yang semisalnya? Apa itu yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan? Turunnya barakah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu barakallahu fikum, sekarang tinggal kita mau menjawab dengan penuh kejujuran yang pertama tadi. Kalau kita menginginkan barakah dari Allah Rabbuna Subhanahu, berarti Anda kembali kepada prinsip dan cara dan tata cara pendidikan yang telah dilakukan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, yang tidak menyelisihi tuntunan agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, berarti Anda siap untuk meninggalkannya. Kalau Anda menginginkan selain itu, maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka tentu disinilah letak yang pertama yang dengannya kita melindungi dakwah ini tidak memiliki kejujuran rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu menganugerahkan kita sifat-sifat yang agung dan mulia tersebut, yang dengannya kita bisa menjaga, memelihara nikmat yang agung dan besar, diberikan perhiasan kejujuran, diberikan dan dibimbing untuk menjadi orang yang ikhlas senantiasa, dan kemudian mau tetap kembali kepada bimbingan Allah Rabbuna Subhanahu melalui manhaj Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Jadi ini yang ketiga. Konsekuennya kita benar-benar konsekuen. Mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari hal yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kita mencoba untuk konsekuen di atas manhajullahi, manhaj Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian kita perhiasan atau hal yang keempat, arrujuk, cepat kembali kepada kebenaran. Jikalau menemukan pada langkah dan jalur kita ini ada yang salah dan keliru, barakallahu fikum, arrujuu ilal haqqi, cepat kembali kepada kebenaran. Karena mudah dan cepatnya seseorang kembali kepada kebenaran amat sangat ditopang dengan tiga hal di depan. Jikalau orangnya jujur, jikalau orangnya ikhlas, jikalau orangnya menginginkan kemuliaan di dalam hidup dengan menapaki jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, tidak akan berat atasnya untuk kembali kepada al-haq bila menemukan al-haq itu menyelisihi langkahnya, barakallahu fikum. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang mendorong dirinya untuk kemudian berat kembali kepada kebenaran bila dia menemukan pada dirinya kesalahan atau didengar pada dirinya kesalahan? Tidak ada, barakallahu fikum. karena dia tahu bahwa dirinya adalah seorang manusia yang penuh kekurangan, yang penuh barakallahu fikum kelemahan, sifat jahul zalim ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah, jujur terhadap dirinya. Setelah dia jujur dengan khaliknya, penciptanya yaitu Allah Rabbuna Jalla Subhana, di dalam hidup, berbuat, bergerak, diamnya, disirnya, dan seterusnya, tidak ada yang diharapkan kecuali riba pemiliknya. Apa mungkin orang yang seperti ini akan menemukan pada dirinya berat untuk kembali kepada kebenaran? Al-jawabul, jawabannya tidak, barakallahu itu. Maka termasuk ciri orang-orang yang menikuh amanat da'watu ilallahi jalla fi'ula, yaitu cepatnya kembali kepada kebenaran jikalau dia menemukan pada dirinya, barakallahu fikum, kekeliruan dan kesalahan. Arruju'u ilal haqqi, barakallahu fikum, kembali kepada kebenaran. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah memuliakan hidupnya dengan kebenaran itu, yang mungkin pada dirinya dia menemukan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Rabbuna Subhana, dulunya orang bodoh kemudian menjadi orang pintar, yang dulunya orang zalim banyak melakukan kezaliman lalu kemudian dengan kebenaran menjadi orang yang adil, dulunya orang yang kanu kafur banyak ingkar kepada Allah Rabbuna Subhana lalu kemudian menjadi orang yang banyak bersyukur. Apakah kemudian setelah semuanya ini, penyelamatan dari Allah atas dirinya dan usaha dia untuk mencari keselamatan lalu kemudian jadikan dia berat untuk rujuk kepada kebenaran? Jikalau Anda mendapatkan pada diri berat untuk kembali kepada kebenaran, barakallahu fikum, berarti ada sesuatu yang harus diperiksa dan dikoreksi ulang, yang setelah itu harus diperbaiki, barakallahu fikum. Jangan-jangan pada diri Anda ini ada sifat-sifat kedustaan, Anda berdusta. Sehingga ingat bahwa kedustaan ini bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Jangan-jangan Anda ini tidak ikhlas di dalam berbuat. Maka jikalau Anda ingin berhasil, Anda ingin meraih segala macam bentuk nilai di dalam ibadah Anda, berarti Anda harus kembali kepada keikhlasan. Apa mungkin ada pada diri Anda, yaitu sifat al-kibr, kesombongan? Maka ini bukan, barakallahu fikum, sifat orang-orang yang memikul amanat da'watu ilallahi jalla fi'ula. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka-mereka adalah orang yang tawad dan siap kembali kepada kebenaran dimanapun mereka berada. Maka kalau kita melihat ciri-ciri ini, kita akan menemukan bahwa orang yang mengaku diri sebagai orang atau ahlus sunnati wal jamaah, ternyata, barakallahu fikum, pada dirinya tidak terdapat sifat-sifat ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan kita mengerti, dan saya membawakan hal ini agar kita mengerti atau mengetahui orang yang benar-benar dimasukkan oleh Allah ke dalamnya, dan ada orang yang setengah-setengah mengaku saja, rahimani wa rahimakumullah, padahal, barakallahu fikum, dia jauh dari akhlak yang disebutkan. Kita berharap kepada Allah Rabbuna Jalla Subhana, jikalau kita berada pada sifat-sifat ini, diberikan keistiqomahan di atasnya, barakallahu fikum. Jikalau ada teman-teman kita yang belum memilikinya, kita berharap kepada Allah Allah membantunya untuk berhias dengannya. Kemudian Allah Rabbuna Subhanah menolong mereka untuk kemudian bergabung dengan benar-benar bersama orang-orang yang menginginkan keselamatan melalui jalan ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sungguh setelah menemukan di dalam hidup ini jalan keselamatan, dan kita telah menemukan pula jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, inilah dia jalannya. Namun kita menemukan pula bahwa tidak ada jalan menuju keselamatan ini, dan tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat ini, ternyata selalu beriringan dengan ujian dan cobaan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang dengan perjuangan besar dan berat untuk kemudian diperkenalkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu dan menjadi istiqamah di atas jalan ini. Barakallahu fikum. Tantangan dari kedua orang tuanya mungkin, tantangan dari teman-temannya mungkin, tantangan dari lingkungannya. Barakallahu fikum. Bahkan ada seorang suami dan istrinya, atau seorang istri dari suaminya, dan berbagai macam. Namun jikalau Allah menginginkan, tiada sesuatu pun atau orang pun yang sanggup untuk menahannya. Hafizani wa hafizakumullah. Beriringannya jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat ini dengan ujian dan cobaan, maka itu merupakan sunnatullahi azza wa jalla, merupakan sunnatullah jalla jalaluh. Kalau sekiranya seseorang ingin menafikan, ingin meniadakan supaya tidak mendapat ujian dan cobaan, tidak bisa. Barakallahu fikum. Bukankah Allah jalla wa ala yaqul alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka, manusia menduga dan mengira, kalau mereka dibiarkan amanna, kami telah beriman, lalu tidak diuji oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, maka dengan turunnya ujian itu akan bisa tersaring dan dipisahkan. Siapa yang memang benar-benar dalam kejujuran imannya, dan siapa yang benar-benar di dalam berdusta dalam keimanannya. Barakallahu fikum. Maka demikian juga di saat kita menggabungkan diri dengan salafus salaf umat ini, mengikrarkan kalau diri kita ini berjalan di atas jalan Nabiuna alaihi salatu wassalam, manhaj salafus salaf ridwanullah alaihim ajma'in, berarti itu adalah proklamir keimanan yang tinggi dan kuat. Berarti pemberitahuan juga bahwa diri Anda ini siap untuk memikul segala beban dan ujian di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Karena sekali lagi, bahwa termasuk hikmatullah jalla wa ala, hikmah dan kebijaksanaan Allah, setiap langkah menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat beriringan dengan ujian dan cobaan, maka hikmahnya adalah agar orang-orang mengerti mana sesungguhnya jalan yang hak dan jalan barakallahu fikum yang batil. Mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang tidak benar. Maka jikalau kita menemukan ada orang yang tidak benar langkah jalan beragama, diuji oleh Allah Rabbuna Subhanah, kita bisa membahasakan ujian ini bahwa itu hukuman dari Allah Rabbuna Subhanah wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, karena Allah mengatakan bahwa ujian hidup itu barakallahu fikum amat sangat terkait dengan iman. Kalau orang tidak punya iman, ya apanya mau diuji barakallahu fikum. Maka bisa kuat dan tinggi imannya seseorang, semakin tinggi dan besar pula ujian yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Maka oleh karena itu, mari kita belajar melalui perjalanan generasi yang telah berhasil menuju keselamatan, bahwa ternyata langkah-langkah atau jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang penuh dengan kerikil dan duri-duri tajam. Barakallahu fikum. Dan setelah itu kita harus belajar kenapa mereka sanggup dan berhasil untuk melewati kerikil-kerikil tajam tersebut dan duri-duri itu. Kenapa mereka berhasil? Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian suatu saat Allah menurunkan ujian dan cobaan, kita juga sanggup untuk keluar menjadi orang yang faizin, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang setelah ujian demi ujian itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, selama kita masih berada di dar negeri al-bala wal ibtila, negeri ujian ini, kita tetap tidak bisa lepas dari semuanya itu. Maka oleh karena itu, ada tiga hal yang harus kita miliki untuk kita ingin selalu bahagia di dalam hidup, yang mungkin saudaraku, ikhwani dan akhwati fillah masih mengingat ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tatkala menyebutkan dalam muqaddimah beliau Qawaidul Arba, tiga hal yang menjadi tanda kebahagiaan seseorang. Man kaya dzikr lana, siapa yang akan menyebutkan? Fadlan barakallahu fikum. Tiga hal yang menjadi alamah as-sa'adah, kebahagiaan barakallahu fikum seseorang. Man yadhkur lana. Dari kalangan ikhwah dulu, al-mutazawijin yang sudah berkeluarga, iza takarra qarra, mungkin ada yang masih ingat ya, memperkuat maklumatnya, yang sudah lupa mengembalikan maklumatnya. Man minal ikhwah, man ya ikhwan, man yusa'iduna, wa illa minat belat, minat belabah. Hat baik. وَإِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. بقي واحد. Satu lagi. Okay. وَإِذَا بَتُلِيَ صَبَرَ. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, tiga yang itu menjadikan seseorang bahagia di dalam hidupnya. Mari kita camkan nilai besar yang dia sebutkan. Kita semuanya alhamdulillah telah barakallahu fikum diberikan nikmat yang besar. Coba sekarang kita koreksi diri kita ini. Apakah apakah kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh beliau? Orang yang telah barakallahu fikum mendapatkan alamatus sa'adah, tanda kebaikan ini. Yang pertama, iza taqiya syakara, apabila dia diberi, syakara dia bersyukur. Wa iza uqtiya syakara, apabila dia diberi, dia bersyukur. Wa iza betuliya sabara, dan apabila diuji, dicoba oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, sabara, dia menjadi orang yang bersabar. Yang ketiga, wa iza aznaba istaghfara, dan apabila dia terjatuh di dalam dosa, istaghfara, dia meminta ampun kepada Allah Rabbul Jalla Subhanah. Subhanallah. Jadi rahimani wa rahimakumullah, sekarang coba kita mengkaji ulang diri-diri kita ini. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, kecil maupun besar, kita tahu kalau ini datangnya dari Allah Rabbuna Subhanahu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tiadalah engkau, anda berada dalam satu nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tiadalah anda atau kalian berada dalam satu nikmat kecuali ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kita sekarang barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, Al-Qamar Imani menjelaskan bahwa termasuk orang yang setelah musibah yahdi halba, Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya, yaitu orang yang mengetahui bahwa musibah itu minallahi, datangnya dari Allah Rabbuna Subhanah. Jadi kita berbicara tentang nikmat afwan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam banyak tempat bahwa jikalau nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala lalu kemudian disyukuri dan diterima, maka Allah menjanjikan nikmat yang anda syukur ini Allah akan kekalkan, artinya akan dijaga oleh Allah. Dan Allah berjanji bahwa nikmat yang anda syukur ini akan Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala menambahnya. Termasuk bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan, mempergunakan nikmat itu pada jalan dan jalur yang tidak bertentangan dengan pesan-pesan Allah melalui sang Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bermaksiat kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diberikan nikmat motor, diberikan nikmat mobil, diberikan nikmat api, diberikan nikmat segala-galanya. Jangan sampai dipergunakan dalam hal yang bertentangan dengan syariat Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Karena jikalau kita menggunakannya pada jalan yang tidak atau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu, maka itu bentuk ketidaksyukurannya kita atas nikmat tersebut dari Allah Jalla Subhanahu. Jika itu merupakan bentuk dosa, maka kita kembali kepada ciri kebahagiaan yang ketiga. Anda harus istighfar kepada Allah. kita harus kembali bertaubat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka kita bisa mengoreksi tentang kadar kesyukuran kita atas sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ini termasuk orang yang syukur, hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Rabbuna Subhanahu, atau kita ini adalah hamba yang banyak mengeluh? Rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita lihat nikmat orang yang mendapatkan lebih dari kita. Lirik, berusaha kemudian untuk bisa menyainginya dan terus demikian. Dan itulah di antara bagian yang menghampiri ahlul haq yang kita akan bahas. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum. Yang kedua sekarang, wa iza betulia saudara, apabila dia diuji oleh Allah Rabbuna Subhanah, saudara, dia bersabar. Kita paling mengerti tentang diri kita sendiri. Tentu semuanya setelah Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang paling mengerti tentang diri kita setelah Allah Rabbuna Jalla Subhanah, berarti kita yang paling tahu tentang kadar diri kita sendiri. Dan kita yang akan menjadi obat atau dokter yang paling handal untuk kemudian bisa mengobati diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu untuk mengenal diri dan mengerti diri kita sendiri butuh ilmu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Coba kita koreksi kesabaran yang kita miliki barakallahu fikum. Wa iza betulia sabara, apabila dia diuji oleh Allah Rabbuna Subhanah, dia bersabar menerima dengan lapang dada ujian dan cobaan tersebut. Allah Jalla wa'ala yaqul, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Al-Qamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ayat ini berbicara tentang ar-rajul, seseorang yang akabatuhu musibah, ditimpa oleh sebuah ujian dan cobaan. Faya'lamu annaha min indillah, dia mengerti jika ujian dan cobaan ini datangnya dari Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaslam wa yarda, lalu dia pasrah menerimanya dan ridha untuk memikul ujian dan cobaan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bisa diuji dan dicoba oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Senjata terdepan yang harus kita miliki yaitu bersenjatakan dengan as-sabru, kesabaran. Karena seperti yang telah kita disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita melalui kitab-kitabnya para ulama, termasuk dari anwa'us sabr, matum dan bentuk kesabaran, as-sabru ala aqdarillahi subhanahu wa ta'ala, bersabar terhadap ketentuan dan keputusan Allah Rabbuna Subhanah di dalam hidup ini. Coba barakallahu fikum. Apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ajaban لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. Kata نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم, sangat mengherankan urusannya mereka-mereka yang beriman. Semua urusannya itu adalah baik kondisinya, dan itu tidak diperoleh dan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira amalan apa yang menjadikan keterheranan tinggi dan besar dalam dua kondisi hidup barakallahu fikum? Yang pertama, jikalau ditimpa oleh as-sarra, kesenangan, kegembiraan, kelonggaran hidup, syakara, dia mensyukurinya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa iza asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lah. Bila ditimpa oleh ujian dan cobaan, dia bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba diingat dengan seksama. Hadis ini memberitahukan antara keterkaitan iman dengan syukur dan keterkaitan iman dengan kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seseorang akan bisa bersyukur sementara dia tidak memiliki iman? Bagaimana dia akan bisa bersabar dalam ujian dan cobaan sementara dia tidak memiliki iman? Hafizani wa hafizakumullah. Wa idza ibtuliya sabara, bila dia diuji, dia bersabar. Rahimani wa rahimakumullah. Tahu kalau ini datangnya dari Allah, dan dia tabah menerimanya dan memikulnya. Walaupun mungkin difonis oleh seorang dokter, ini beberapa hari lagi umurnya misalkan, dia tidak berkecil hati, karena semua datangnya dari Allah Rabbuna Subhanah. Dia yang memberikan ujian, dan dia pula yang akan mengangkatnya. Dia terus bermunajat kepada Allah, mengembalikan dirinya kepada Allah Rabbuna Subhanah. Jikalau kematian itu lebih baik, dia pun siap untuk menerimanya. Jikalau ternyata kehidupan itu akan lebih bagus buat dirinya, dia juga siap untuk menerimanya, karena dia tahu ini semuanya datangnya dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah, dan dialah yang akan barakallahu fikum mengangkatnya. Jikalau ternyata Anda terus mendapatkan ujian bersusulan, dari anak kemudian pindah ke istri, dari istri kemudian Anda, maka berbesar hatilah, karena Nabiyuna alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusif minhu." Barang siapa yang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang, niscaya Allah akan memberikan yusif minhu, yaitu ujian, musibah. Rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan sekali-kali berputus asa dan menganggap bahwa ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Subhanah sebagai satu bentuk penghinaan buat Anda. Tidak, barakallahu fikum. Atau sebagai satu bentuk beban hidup yang terlalu berkecuali. Kita harus menjadikan bahwa ini peluang amal soleh. Dan sudah kita bahas atau singgung di dalam barakallahu fikum ba'dal maghrib, bahwa ini peluang di antara peluang-peluang untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita telah menyaksikan seorang wanita yang mendatangi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengeluhkan akan penyakitnya dan sering terbuka auratnya bisa ditimpa oleh penyakit itu? Barakallahu fikum. Minta doa dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam untuk kemudian disembuhkan dari penyakitnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hafizani wa hafizakumullah, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam balik menawarkan kepadanya, "In sabarti falakil jannah." Jika Anda bersabar untuk menanggung beban berita ini, sabar, Anda akan dapatkan surganya Allah. Harga penyakitnya surga barakallahu fikum. Dibayar oleh dengan surga oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa taala. In sabarti falakil jannata. Falakil jannata. Kalau anda bersabar, maka anda akan mendapatkan bayaran surga. Wa in syi, jikalau anda ingin, saya akan mendoakan ayyastiyati Allah untuk kemudian menyembuhkan engkau. Kita lihat sekarang. Cita-cita wanita ini, apakah kemudian dia ingin meminta kesembuhan hidup di dunia, atau kemudian menanggung rasa sakit dan musibah barakallahu fikum, tapi ganjaran dan balasannya adalah surga? Apa jawabannya wanita itu? Asbiru ya Rasulullah, saya akan bersabar karena bayarannya adalah surga. Saya akan bersabar ya Rasulullah. Subhanallah. Berarti musibah yang menimpa, ujian demi ujian ini berganti, menimpa kita, menimpa istri kita atau anak kita, atau mungkin yang lain, semuanya itu ternyata peluang juga untuk bisa meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dari ketaatan semata, tetapi melalui ujian dan cobaan itu juga seseorang bisa meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bisyartin, dengan syarat dia bersabar untuk menerimanya. Coba kita mendengarkan lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza batulitu 'abdi bi hadibatihi fasadara al-waqtuhu minhum al-jannah." Rawal Imam Bukhari. Bila aku uji hambaku dengan kedua matanya menjadi buta barakallahu fikum, fasadara, kata Allah Rabbuna Subhan, lalu dia bersabar, maka aku akan gantikan kedua matanya dan surga. Kata Nabiuna, kata Allah Rabbuna Subhanahu dalam hadis qudsi barakallahu fikum. Maka dari sini sesungguhnya membahagiakan hidup ini dengan silih bergantinya dari senang kemudian susah, dari sehat kemudian menjadi sakit, semuanya itu peluang sesungguhnya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Bagi orang yang beriman, berarti ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Dia bersyukur jikalau kebaikan dia dapatkan, dan dia bersabar jikalau ujian dan cobaan datang menghampirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan barakallahu fikum, ila annaba istaghfara. Apabila dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, dia segera meminta ampun kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Subhanallah barakallahu fikum. Ini adalah sesungguhnya satu pemberitahuan buat kita semuanya. Pertama, bahwa kita ini walaupun yang paling lurus manhajnya dan yang paling suci akidahnya, tidak menjadikan kita orang maksum barakallahu fikum. Tidak kemudian kita keluar menjadi orang yang maksum, terpelihara dari kesalahan dan noda-noda dosa. Tidak. Namun dengan lurusnya manhaj dan sucinya akidah, tidak menjadikan kita orang-orang yang meremehkan dan mengentengkan dosa. Tidak meremeh, menjadikan kita meremehkan dan mengentengkan dosa, karena kita tahu ya kita maksiati dengan dosa kecil, yang kita maksiati dengan dosa besar, yaitu Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Sehingga setelah anda atau kita terjatuh dalam dosa kecil, kita tahu yang kita maksiati adalah Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Sehingga dengan kelurusan manhaj dan juga dengan kebersihan akidah, tidak menjadikan kita orang yang mengentungkan dan meremehkan dosa-dosa hafizan wa hafizakumullah. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita bukan menjadi orang yang maksum, berarti kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam ala man sahahu, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap yang namanya bani Adam banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Terbaik orang yang banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan adalah orang yang paling sering bertaubat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Kita masuk di dalam hadis ini. Kita masuk barakallahu fikum di dalam hadis ini. Kita banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dan Nabiuna alaihi salatu wassalam memberitahukan yang terbaik orang banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan, yang terbanyak bertaubat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Disinilah letak untuk kita selalu menyibukkan diri dengan urusan diri kita sendiri. Untuk kita selalu mengoreksi. Jangan tersibukkan untuk mengoreksi kesalahan dan dosa mungkin dilakukan oleh orang lain. Jikalau anda menemukan tiba-tiba saudara anda melakukan kesalahan, tampil menjadi orang juru penyelamat terhadap saudara. Tampil menjadi orang yang juru penolong terhadap saudara. Sebagai penasihat lillahi, menasihatkannya karena Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Jangan tampil menjadi jasus. Mencatat baik dalam memorinya atau di dalam mungkin memori HP-nya, dicatat tanggal sekian atau mungkin di bukunya. Jangan. Anda wajib untuk menjadi orang yang penolong pertama kali. Bukankah saudara anda ini telah dizalimi oleh syaitan yang kemudian menyebabkan dia terjatuh dan terjeret di dalam dosa rahiman wa rahimakumullah? Apakah setelah dia terjerongkok di dalam dosa dan kemaksiatan, anda jerongkokkan kembali? Setelah itu anda tinggi lempar dengan batu di dalam lubang, ia mati barakallahu fik. Tetapi berusaha untuk menjadi terdepan di dalam mengingatkannya. Minta lillahi karena Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau anda tahu saudara anda bersalah dan anda tampil dengan keikhlasan untuk mengingatkannya, menegurnya, suatu saat jikalau anda melakukan kesalahan dan kekeliruan, Allah akan menampilkan seseorang yang ikhlas pula untuk mengingatkan anda barakallahu fikum. Tapi jika anda berniat yang jelek, anda berniat yang busuk, yaitu melihat, mencari, lalu menyebarkan ke sana kemari, maka ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tentu sesuai dengan nilai amal yang kita lakukan. Semestinya anda harus mencari jalan dan jalur yang penuh kasih sayang dan rahmat. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sekarang anda wujudkan. kecintaan kepada anda, saudara anda yang tulus dan ikhlas, buktikan di saat dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tampil menjadi orang yang terbaik buat dia. Tampil menjadi orang penyelamat buat dia. Tampil menjadi orang penasihat buat dia. Hasilamu asidakumullah. Jikalau engkau telah melakukan demikian, fa insya Allah, di saat anda imannya turun dan kurang, di saat anda terjebak dalam jaringan dan perangkapnya syaitan, Allah akan menampilkan orang yang akan mengingatkan anda pula barakallahu fikum. Allah akan membangkitkan ada orang yang akan menasihati anda dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, harapan engkau kemudian selamat sebagaimana dulu anda pernah berharap saudara anda selamat dari satu bentuk dosa dan kesalahan. Hafizani wa hafizakumullah. Karena jikalau kita tersibukkan dengan urusan atau dengan persoalan saudara kita, maka barakallahu fikum, kita tidak akan menjadi orang yang mau mengoreksi diri sendiri. Sekarang kita awal pengoreksian diri kita sendiri barakallahu fikum. Jikalau kita menemukan kekurangan dan kesalahan, mari kita saling perbaiki. Mari kita saling barakallahu fikum melengkapi. Insya Allah, betapa bencinya syaitan atas usaha demikian. Betapa murkanya iblis dan bala tentaranya jikalau terwujud hal-hal yang demikian rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, kita saling bahu membahu, saling tolong menolong, apalagi dalam lingkungan yang semoga Allah memberkahi ini. Kita jangan sampai membiarkan syaitan hingga di tempat ini atau hingga pada saudara kita, maka kita harus menganggap diri kita adalah dia dan dia adalah diri kita barakallahu fikum. Kalau dia bisa bersalah, mungkin saya akan bisa melakukan kesalahan yang lebih. Kalau padanya kekurangan, berarti pada diri saya akan banyak kekurangan barakallahu fikum. Kalau kita saling bahu membahu, kalau kita saling tolong menolong, maka Allah akan menurunkan barakah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, terkait dengan yang ketiga tadi, yaitu perlu kita ketahui cepatnya kita kembali istighfar kepada Allah, maka itu juga bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian jangan ada waktu dan selang yang kita kemudian lupa dari Allah Rabbuna subhanahu. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dalam banyak hal. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah Rabbuna subhanahu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu adalah ibadah. Semestinya kan sudah masuk di dalam kata-kata iyyaka na'budu. Sudah masuk di dalamnya meminta kepada Allah, ibadah kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Namun disebut setelahnya ada sirrul mas'alah. Ada rahasia yang dikandung di dalamnya. Yaitu seseorang tidak mungkin akan sanggup mewujudkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami beribadah, sekecil apapun wujud dan bentuk pengabdian kepada Allah, tidak mungkin kecuali harus ada bantuan dari Allah Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di saat Nabiyuna alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahubbu ila Allahi minal mu'minid da'ifi. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mu'min yang lemah. Supaya kita tidak berburuk sangka atau meremehkan orang-orang mukmin yang lemah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khairun, kata Nabiuna alaihi salatu wassalam. Setelah itu kemudian beliau menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat engkau. Ingin berbuat dalam urusan dunia yang bermanfaat buat dia, lebih-lebih dalam urusan akhirat yang berguna dan yang akan bermanfaat buat dia. Ihris ala ma yanfa'uka, ingat, wasta'in billahi, dan minta tolonglah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billahi, dan minta tolonglah engkau kepada Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita bisa bersabar atas ujian apapun dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna subhanahu. Kita bisa segera beristighfar kepada Allah Rabbuna jalla subhanahu, tatkala jatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan, maka itu juga bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam banyak hal, dan pintu-pintu untuk mengingat Allah Rabbuna subhanahu adalah barakallahu fikum terlalu banyak. Ketika kita makan, selesai makan, ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika bangkit dari majlis kita, ketika keluar masjid, masuk barakallahu fikum ke dalam WC tempat yang kotor dan najis, itu semuanya adalah bimbingan agar kita ini jangan lupa kepada Allah Rabbuna jalla subhana. Yang kedua, bahwa tiada detik berlalu yang kita tidak butuh kepada Allah Rabbuna jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sebagaimana yang kita singgung di depan, bahwa kita telah menemukan jalan keselamatan barakallahu fikum, dan jalan untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kita harus pertahankan jalan keselamatan ini, dan kita harus jaga poin-poin penting kebahagiaan yang kita telah peroleh dan dapatkan barakallahu fikum. Bersamaan dengan itu, ada hal-hal dan perkara-perkara yang sering akan menghampiri kita, orang-orang yang berjalan barakallahu fikum di atas kebenaran ini. Perkara tersebut ada yang terkait dengan permasalahan keyakinan, dan ada juga yang terkait tentang permasalahan sifat-sifat. Karena kita mengerti bahwa tiada pintu dan usaha perbaikan diri kecuali syaitan tidak akan suka dan tidak akan senang atas usaha itu. Ketidaksukaan dan ketidaksenangannya akan kemudian dipelurkan dan ditelurkan dalam bentuk berusaha menghadang dan menghalangi siapa saja yang akan melakukan perbaikan terhadap dirinya, dan berusaha untuk menghadang dan menghalangi siapa saja yang ingin memasuki pintu ketaatan dan kebajikan. Maka syaitan sudah berjanji di hadapan Allah untuk menghalangi mereka-mereka dan menghadang jalan mereka yang lurus. Akan datang dari arah depan, akan datang dari arah belakang, samping kanan dan juga samping kiri. Akan tetapi, jikalau dari atas turun pertolongan, jikalau dari Allah Rabbuna Subhanah turun hidayah dan rahmat, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya yakin walaupun dia akan masuk kepada kita ini dari berbagai pintu kelemahan. Jikalau Allah telah menurunkan hidayahnya dan Allah menurunkan rahmatnya dan Allah menurunkan bantuannya, tiada sesuatu apapun yang bisa dilakukan oleh saya in barakallahu fikum. Namun tetap dia akan terus mengintai kelemahan dan lubang-lubang yang akan melaluinya dia masuk kepada kita. Darinya dia akan membisikkan kesalahan atau dosa-dosa dan kemaksiatan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka di antara yang barakallahu fikum disebutkan, yaitu iradatul dunya bi amalil akhirati. Ini memperoleh dunia dengan amalan-amalan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi juga telah kita singgung di depan. Jikalau kita bisa selamat dari dosa syirik yang paling besar, maka barakallahu fikum khawatir kita juga akan terjatuh atau tidak selamat dari dosa syirik yang kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk barakallahu fikum yang harus kita lindungi dan jaga diri kita, yang dengannya kemudian kita dihinggapi barakallahu fikum dengan noda hitam, yaitu iradatul dunya bi amalil akhirati. Ingin memperoleh dunia dengan amalan-amalan akhirat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan jenis ini. Ini kata beliau, fa'innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah wa annahu la yadurru wa la yanfa'u wa la yu'ti wa la yamna'u illallah. Keinginan seperti ini, keinginan dunia dalam amalan akhiratnya, muncul dari orang-orang yang yakin terhadap la ilaha illallah. Bahkan kata beliau, terhadap atas orang yang meyakini tidak ada yang mengharapkan, yang akan memberikan manfaat, yang akan memberikan dan juga tidak memberikan kecuali Allah Rabbuna Jalla wa'ala barakallahu fikum, muncul dari orang yang punya akidah dan keyakinan seperti ini. Bahkan wa annahu la ilaha illa la ilaha ghairuh wa la rabba siwah walakin la yukhlisu lillahi fi mu'amalatihi wa ubudiyatihi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, muncul dari orang yang berkeyakinan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, muncul dari orang yang berkeyakinan tidak ada Rabb selainnya barakallahu fikum. Bagaimana bentuk penyakitnya? Bagaimana dosa yang terkadang hingga pada dirinya? Yaitu la yukhlisu lillahi fi mu'amalatihi wa ubudiyatihi. Tidak ikhlas di dalam hal mu'amalatuh, bermu'amalahnya dia. Dan tidak ikhlas dalam barakallahu fikum ubudiyatuhu lillahi jalla wa'ala. Saya menyampaikan ini khawatir dan sangat mengkhawatirkan diri saya dan segenap ikhwani dan akhwati terkena dengannya barakallahu fikum. Untuk kemudian kita sama-sama mengoreksi, melihat rahimani wa rahimakumullah, setelah itu bisa mengobati diri kita rahimani wa rahimakumullah. Dan ya'malu, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan ya'malu lihuzi nafsihi taratan walitolabi dunia taratan walitolabi rif'ati wal manzilati wal jari indal khalqi taratan. Terkadang dia berbuat, dia berkarya, dia beramal, berkenati, untuk kemudian larinya kepentingan dirinya sendiri. Terkadang dia berbuat untuk kepentingan dia, dia membimbing, dia mengarahkan, dia segala-galanya larinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Terkadang untuk mencari dunia di belakangnya, terkadang untuk mencari ketinggian, pamor, kedudukan di sisi makhluk barakallahu fikum. Dia berbuat, dia berjuang, dia dan seterusnya. Mari kita jujur terhadap diri kita sendiri, karena kita semua ingin selamat barakallahu fikum dalam hidup, ingin bebas dan lepas dari dosa kesyirik yang paling besar sampai kepada yang paling kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Falillahi min amalihi wa ta'yihi nasibun wa li nafsihi wa hubbihi wa hawahu nasibun wa li syaitani nasibun wa lil khalqi nasibun. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bagi Allah ada sebagian amal untuknya, usahanya, sebagian juga buat dirinya sendiri, sebagian juga buat keinginan hawa nafsunya, sebagian juga ada bagian untuk syaitan, bahkan sebagiannya untuk makhluk, kata beliau. Wahada halu aktsarin nasi, inilah dia kondisi mayoritas orang. Wahada halu aktsarin nasi, bahwa ini adalah kondisi mayoritas orang, kata beliau. Wahuwa syirkul ladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Maka inilah satu bentuk kesyirikan, keyakinan terkait dengan ketauhidan yang akan menodai dan mengotorinya, yaitu syirik yang nabiyuna alaihi salatu wassalam telah menjelaskannya dalam riwayat al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, dan dihasankan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi sahih targhib. Beliau mengatakan, asyirku fi hadhihi al-ummati ahaddu min dabib an-naml, qalu kayfa nanju minhu ya rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, qul allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasul alaihissalam, kesyirikan hitam di tengah umat ini yang dimaksud syirik yang sedang kita bahas. Syirik kecil. Kesyirikan di tengah umat ini, kata beliau, lebih tersembunyi dari rangkakannya semut. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Fanduru barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau para sahabat Nabi bertanya. Faqalu, mereka berkata, bagaimana kita akan bisa selamat darinya ya Rasulullah? Ini namanya pertanyaan untuk mencari jalan dan jalur keselamatan. Kalau demikian pengumpamaan dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, aduhai bertata tersembunyinya. Kalau sudah tersembunyi, banyak dari kita yang tidak mengetahui dan mengenalnya. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mendahului kita di dalam bertanya jalur keselamatan kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau barakallahu fikum memberikan jawaban dengan mengatakan, anda berdoa. Berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanah. Bagaimana bentuk doanya? Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau. Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari saya melakukan kesyirikan dan saya mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan saya meminta ampun kepada engkau, lima la a'lamu, dari sesuatu bentuk kesyirikan yang saya tidak mengetahuinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jalur keselamatan ini dengan doa kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah, kita meminta kepadanya. Kalau kita sulit untuk bisa mengerti atau mungkin tersembunyi syirik kecil ini atas diri kita, kita sudah mengumandangkan kepada Allah, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya meminta ampun kepada engkau dari dosa syirik yang saya tidak mengetahuinya. Subhanallah, barakallahu fikum. Bahwa ini adalah bimbingan keselamatan dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, yang sangat pendek doanya, mudah dihafal dan diingat. Ada yang bisa ngulangi? Minal ikhwa. Manhu. Mengulangi doanya. Hatil ikhwa. Man ayaban yang mungkin datang dari tempat jauh, ada sanggup pulang untuk diajarkan buat anak dan istrinya doa singkat, maknanya fadlhat min an usyrika bika wa ana a'lamu. Baik. Man ayaban. Min janib al-ayman. Wa ana ikhwan. Ada yang dari Poso, enggak ada kan? Yang dekat-dekat. Yang Sulawesi yang datang jemput nyebrang Mamuju. Enggak ada. Samarinda. Enggak ada juga. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Kita sama-sama untuk mengingatnya dan menghafalnya, karena ini adalah satu bentuk kesalahan yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di hadapan orang-orang yang disucikan lahiriah dan batiniahnya oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa syirik ini adalah bagikan rangkakan semut barakallahu fikum yang tersembunyi tentunya bagi kita yang belajar agama Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Bagaimana lagi barakallahu fikum kalau orang yang tidak belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan, wa kana min du'ai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan termasuk dari doanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allahumma ij'al amali kulluhu salihah waj'alhu liwajhika khalifah wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. Maknanya adalah, ya Allah, jadikanlah amalku ini semuanya amal saleh. Allahumma ij'al amali kulluhu saliha. Ya Allah, jadikan amalku semuanya menjadi amal yang saleh. Dan jadikan ya Allah amalku ini ikhlas untuk mencari wajah Engkau. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikanlah amalku ini untuk ikhlas untuk mencari wajah Engkau. Wa la taj'al, dan jangan Engkau menjadikan bagi siapapun syai'a sedikit pun. Jangan ada niatan untuk kemudian buat orang lain dalam doanya Umar radhiyallahu anhu. Rahimani wa rahimakumullah. Dari gambaran doa Umar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ada usaha untuk kemudian menyelamatkan diri, ya, semangat untuk kemudian terselamatkan dari yang paling besar sampai kemudian kesalahan dan dosa kesyirikan yang paling kecil, untuk kemudian kita mencontohinya barakallahu fikum. Kita orang-orang yang lemah imannya, tak naik dan turun, lemah ibadahnya, ilmunya juga, ini adalah barakallahu fikum, akan bisa peluang itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menodai dan mengotori keikhlasan kita. Mungkin kita selamat dari dosa syirik yang paling besar, namun khawatir kalau kita berada dalam dosa dan noda syirik yang kecil barakallahu fikum, yaitu beramal berbuat untuk kemudian mencari pujian, sanjungan agar dilihat posisi kedudukan di mata umat, di mata orang, di mata atasan kita dan yang semisalnya, bahwa ini tentunya akan menodai barakallahu fikum keikhlasan kita dan yang akan menghampiri perjalanan kita di atas kebenaran menuju Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ayat barakallahu fikum yang melaluinya para ulama menafsirkan tentang terkait masalah ini, iradatul dunia di amalul akhirah. Qala Allah Jalla fi ula, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم من الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى menyebutkan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini dan perhiasannya, kami akan penuhi mereka, kami akan berikan kepada mereka, kata Allah Rabbuna Subhanahu, amalan-amalan yang mereka inginkan atau yang mereka niatkan ganjaran-ganjarannya, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun, akan diberikan apa saja yang mereka inginkan, kata Allah Rabbuna Subhanahu. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian ganjaran upah balasan kelak di akhirat kecuali neraka, dan akan amblas, habis, hilang, sia-sia apa yang mereka telah lakukan, dan akan terhapuskan apa yang mereka telah perbuat, dan akan sia-sia dan hilang apa yang mereka telah kerjakan. Dari makna ayat ini kita tahu bahwa ini turun bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Tapi jikalau kita melihat penafsiran para ulama tentangnya, kita akan mengetahui bahwa akan ada peluang kita terkena dengan ayat ini rahimani wa rahimakumullah. Kita juga mendapatkan teguran. Maka salah satu dari sifat yang dengannya kita sulit intifa'u bil Qur'an, mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim, setiap ayat yang kita baca, baik itu mengenai orang kafir atau yang semisalnya, tidak pernah kita jadikan arahan atau teguran buat diri. Itu kan buat orang kafir. Ini yang seringnya menahan kita untuk bisa intifa, mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Kita tidak mengarahkan kepada diri kita sendiri barakah kita. Sekarang saya mengajak untuk kita mencoba mengoreksi masing-masing kita dengan ayat Al-Quranul Karim ini. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, man kana yuridu al-hayata ad-dunya ay thawabaha wa zinataha ay malaha, siapa saja yang berkeinginan untuk memperoleh kehidupan dunia, maksudnya upah dari kehidupan dunia, perhiasannya, maksudnya harta benda di dalamnya, nuwaffi, kami akan berikan dia, kami akan balas dengannya amalan-amalan yang dikerjakan. Bersiha dengan kesehatan pada badannya. Wasurur dengan kesenangan dan kegembiraan ditanamkan pada dirinya. Kemudian harta benda diperoleh dengan gampang dan mudah. Berikut ahli keluarga, anak, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menjelaskan, man kana fi dunya hamma wa talaba wa niyyata jazahullahu bihasanatihi fi dunya thumma yaqdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Barang siapa yang dunia yang menjadi keinginannya, itu terus yang menjadi apa usaha pencariannya, dengan amal kebajikan yang dilakukan, ya, oleh iyadzubillah, Allah akan membalas dengan kebaikan yang dilakukan ganjaran kuat dengan dunia. Karena itu yang dicari. Dalam kebajikannya, kebaikan yang dilakukan ingin untuk memperoleh dunia, maka Allah akan mengganjar amal kebajikan yang dilakukan hanya dengan ganjaran dunia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian setelah masuk ke alam akhirat, tiada lagi kebaikan yang dia lakukan yang kemudian dengannya akan diberikan ganjaran dan balasan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata beliau, orang yang beriman kepada Allah, membangun ketaatannya di atas keimanan, dorongan mencari wajahnya Allah Rabbuna Subhanahu, tentunya tidak ada embelan-embelan untuk kemudian mencari wajahnya manusia, sanjungan dan pujian, maka Allah akan membalas kebaikannya di dunia, dan juga barakallahu fikum akan memberikan ganjaran kelak di akhirat. Tidak hanya barakallahu fikum di dunia, tetapi di akhirat dia akan memperoleh buah hasil daripada kebaikan yang dia lakukan. Akankah orang yang beriman itu merugi dalam beramal? Jawabannya adalah tidak. Betapa banyak ayat-ayat yang menjanjikan orang yang beriman membangun ketaatan di dunia ini, Allah akan berikan ganjaran di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Kebajikan dan kebaikan yang dia lakukan akan diberikan perhitungan kebajikan pula di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat kelak. Mari kita mengambil contoh yang konkret yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah di dalam Al-Quran Al-Karim. Qala Allah Jalla wa'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita tahu apa yang dimaksud dengan takwa Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fi'lu awamillah Jalla wa Ala wa ijtinabu nawahi, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangannya, itulah ketakwaan kepada Allah Rabbuna Subhanah. Kebajikan dan ketaatan ini ternyata diganjar oleh Allah di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah akan berikan jalan keluar. Berarti ini adalah ganjaran yang dia peroleh di atas dunia. dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan diduga. Ini adalah buah amal ketaatan. Agar kita mengerti, tiada seseorang yang taat kepada Allah akan dibiarkan sengsara oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Tidak akan dibantu atau dibiarkan begitu saja. Dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun, bila Anda taat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, Dia telah berjanji untuk menolong dan membantu. Dan tidak akan membiarkan orang yang ta'in, orang-orang yang taat, kemudian barakallahu fikum sengsara di dalam hidupnya. Tidak, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bentuk ketaatan dan ganjaran kebaikan di dunia. Bahkan Allah Jalla wa Ala yaqul, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah akan menjadikan semua urusannya itu adalah gampang dan mudah. Dengan apa? Dengan al-hasanah, kebaikan dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla Subhanah. Akhirat kelak, coba kita membaca ayat yang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ternyata surga yang diciptakan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka yang taat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah, melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian meninggalkan larangan larangan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini barakallahu fikum, kita sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Jalla wa Ala telah berjanji kepada mereka atau hamba-hambanya yang taat kepada Allah untuk mengganjarnya di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, jangan berkecil hati orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan hadiah dari Allah Rabbuna Subhanah untuk menapaki jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus berbesar jiwa dan hati dimanapun engkau berada. Dalam kondisi apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kita, tidak menyia-nyiakan istri dan anak kita, tidak menyia-nyiakan orang yang taat. Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan menjaga dan memeliharanya. Namun yang terus kita minta kepada Allah Rabbuna Subhanah, agar kita istiqamah di atas jalan al-haq ini, tidak kemudian ke kanan dan ke kiri, lurus barakallahu fikum, sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami, akhwati, ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.